Ditambah lagi dengan berbagai macam al-bid'ah, kebid'ahan-kebid'ahan yang besar. Ditunjang dengan berbagai macam kefasikan-kefasikan, kemaksiatan-kemaksiatan yang besar. Sekte ini barakallahu fikum, terutama Sabaiyah, terutama Imamiyah, Ithna Asyariyah, Ja'fariyah, meyakini bahwasanya Tuhan mereka adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Menuhankan Ali bin Abi Thalib, yang kemudian dikenal di kalangan para ulama dengan sebutan Sekte Mu'allihah. Sekte yang menuhankan Ali bin Abi Thalib. Yang ekstrim dari mereka, Sabaiyah, kemudian Nusairiyah, dan yang semisal mereka menuhankan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Ini kekufuran yang nyata, menunjukkan bahwasannya Rabb mereka bukan Allah Azza wa Jal, tapi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat Ali bari'un minhum, berlepas diri dari mereka. Bahkan orang pertama yang menghukum mereka dengan hukuman yang sangat berat, membakar mereka hidup-hidup dengan melemparkan mereka ke tengah-tengah parit yang dinyalakan api di dalamnya. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam bukunya Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari membawakan sebuah riwayat yang hasanah menceritakan tentang Sabaiyah ini. Disebutkan bahwasanya Abdullah bin Sabah al-Yahudi bersama dengan rombongan Sabaiyahnya mendatangi rumahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Ditunggu di depan pintu sampai beliau keluar. Ketika beliau keluar, mereka serempak sujud. Sajadulah. Sujud kepada Ali bin Abi Thalib sambil menyatakan anta huwa, anta huwa, anta huwa. Kamu adalah dia. Engkau adalah dia. Engkau adalah dia. Sahabat Ali bin Murqa marah melihat tindakan mereka ini. Sujud kepada beliau dan mengatakan anta huwa. Beliau mengatakan man ana? Siapa saya? Mereka mengatakan anta huwa. Man ana? Siapa saya? Dengan terang-terangan mereka menyatakan di hadapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, menyatakan anta ilahuna, engkau sesembahan kami. Maka sahabat Ali bin Abi Thalib pun memanggil kumbur salah seorang wazir beliau untuk menangkap mereka. Merintahkan kumbur untuk menggali parit. Disiapkan kayu bakar dan dinyalakan api di dalamnya. Menyala-nyala. Ditangkap. Dimintai taubat. Kalau bertaubat dari apa yang mereka yakini selama ini, selamat. Kalau tidak, dilemparkan dalam api yang dinyalakan tadi. Disebutkan dalam sebagian riwayat, sebagian mereka berhasil ditangkap, dimasukkan dalam api, sebagian yang lainnya kabur. Terkait dengan Abdullah bin Sabaknya sendiri belum jelas, apakah termasuk yang ketangkap ataukah termasuk yang kabur. Intinya mereka ini menuhankan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, wa sahabat Ali bari'un minhum. Rabb mereka bukan Allah, tapi Ali bin Abi Thalib. Sebagian mereka, atau kebanyakan mereka meyakini bahwasanya Ali bin Abi Thalib adalah Nabi. Jibril alaihi salatu wassalam khanar risalah. Berkhianat dalam menyampaikan risalah kenabian. Yang semestinya disampaikan kepada Ali bin Abi Thalib ternyata disampaikan kepada Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka tidak mengakui kenabian Rasulullah alaihi salatu wassalam kecuali taqiyatan. Sebagai bentuk taqiyah. I'tiqad mereka yang sesungguhnya adalah bahwasanya Ali bin Abi Thalib nabi. Masyhur dan ma'ruf. Dan dibawakan hal itu oleh Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Ilhadul Khumaini fi Ardul Haramain. Dari salah satu sektenya Syiah, mereka ini ketika salat dan ketika salam, mereka ketika salam tidak mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, tapi mengatakan khanal amin, khanal amin. Al-amin, malaikat Jibril. Al-amin, khianat. Al-amin, khianat. Menggambarkan akidah mereka yang sesungguhnya, nabi itu bukan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Jibril salah alamat. Nabi yang mereka yakini, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa arba. Sehingga nabi mereka bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah taqiyah. Ketika mereka mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Aliyan waliyullah taqiyah. Tahu taqiyah ya? Menyembunyikan identitas. Akidah mereka yang sesungguhnya adalah bahwasanya Rasul mereka adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Mereka juga barakallahu fikum. Sekte yang meyakini bahwasanya Al-Quranul Karim muharraf. Al-Quranul Karim muharraf. Atau muharraf ya kan? Berubah-ubah. Sudah dirubah, sudah bukan lagi aslinya. Bahkan disebutkan oleh salah seorang tokoh mereka yang telah bertaubat dari Syiahnya, dinyatakan bahwasanya Al-Quranul Karim yang mereka yakini sebagai satu-satunya kitab samawi yang muharraf, wahwal wahid alladhi asabahu tahrif min baini kulli tilkal kutub. Al-Quranul Karim dalam pandangan Syiah Rafidah satu-satunya kitab samawi yang telah mengalami perubahan-perubahan di antara kitab-kitab samawi yang lainnya. Artinya mereka meyakini adanya kitab-kitab yang lain. Zabur, Taurat, Injil, mereka baca. Mereka yakini sebagai kitab-kitab suci. Tetapi mereka menyatakan tidak ada yang berubah. Yang telah berubah hanya Al-Quranul Karim. Salah seorang tokoh mereka, ahli hadis mereka, Al-Muhaddis An-Nuri At-Tabrusi, punya kitab khusus, kitab besar, dikasih judul Faslul Khitab fi itsbati tahrifi rabbil kitabi rabbil arbab. Itu nama kitabnya, Faslul Khitab, yang menjelaskan, yang mengisbatkan terjadinya tahrif pada kitabnya rabbul arbab, yakni Al-Qur'anul Karim. Ini dengan kesepakatan ulama-ulama Syiah, mereka semuanya menyatakan inna hadzal qur'an al mawjud al yawm baina aydil muslimin muharraf. Semua ulama Syiah, ahli fiqihnya Syiah, yang mutaqaddimin yang dahulu, yang mutaakhirin yang sekarang, Semuanya menyatakan Al-Quranul Karim yang ada hari ini, sekarang ini, di tengah-tengah kaum muslimin adalah muharraf. Adalah muharraf, telah dirubah-rubah, tidak lagi asli. Mereka ini, rahimahumullah azzaakumullah, memiliki beberapa kitab suci. Yang pertama dikenal dengan sebutan Al-Jami'ah. Kitab Al-Jami'ah. Apa itu Al-Jami'ah? Dijawab oleh mereka, mereka membawakan riwayat dari tokoh ulama-ulama mereka. Al-Jami'ah Sahifatun Tuluha Sab'una Zira'an Bi Zira'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa imla'uhu min falakin fihi wa khattu aliyin biyaminih fiha kullu halalin wa haram ila akhirih. Ini disebutkan dalam buku berkah Al-Kafi dan Biharul Anwar. Ini termasuk kutubus sittahnya Syiah. Kitab Al-Jami'ah adalah sebuah sahifah. Selembaran. Panjangnya itu 70 hasta. 70 zira' dengan menggunakan zira'nya Rasul SAW. Berapa meter ya, Pak? Kalau satu hasta atau sekitar segini, ya Allah setengah meter. Kalau 70 berarti 35 meter. Sahifahnya ikhwan. Ikhwan ya. Di dalamnya terdapat keterangan al-halal wal-haram dan segala sesuatu yang dibutuhkan umat manusia. Sampai dalam perkara-perkara jinayat dan segala macamnya. Ini kata mereka. Kitab Al-Jami'ah namanya. Mereka punya lagi yang namanya Sahifatun Namus. Namanya Sahifah An-Namus. Mereka meriwayatkannya dari tokoh mereka. Watakunu Sahifatun Indahu Fiha Asma'u Syi'atihim Ila Yaumil Qiyamah wa sahifatun fiha asma'u a'da'ihim ila yaumil qiyamah. Ada sebuah sahifah di sisi al-imam ar-ridha, kata mereka. Pada sahifah itu tertulis nama-nama syiah mereka sampai hari kiamat. Fulan, fulan, fulan, fulan, fulan, mereka termasuk syiahnya mereka. Dan di dalamnya juga, dan juga ada sahifah, di dalamnya ada nama-nama musuh-musuh syiah sampai hari kiamat nanti. Namanya Sahifatun Namus. Allahu a'lam. Berapa besarnya, berapa tebalnya. Tetapi yang ditulis itu nama-nama orang sampai hari kiamat nanti. Jadi yang termasuk syiah sudah ada di situ. Yang musuh-musuh syiah ada di situ. Kalau mau dihitung satu persatu namanya, ikhwan. Dari mulai zaman kalau bendu sampai zaman hari yaumul kiamah nanti. Itu berapa juz, berapa jilid itu, ikhwan, kitabnya. Ikhwan. Bulan, bulan, bulan, bulan, bulan, bulan, bulan. Sampai hari kiamat nanti. Berapa miliar orang yang bakal tulis, ikhwan. Ini termasuk kedustaannya orang-orang Syiah. Mereka juga memiliki Sahifah Ali. Sahifatu Ali, kata mereka. Sahifatnya Ali bin Abi Thalib. Mereka mengatakan sahifat ini sahifat yang lain. Sahifah yang lainnya terdapat di dalam satu sahifah yang lebih besar lagi. Namanya Sahifat Du'abatul Saif. Sahifat di gagang pedang. Mereka meyakini ada sahifat namanya sahifah du'abatu saif. Lembaran yang ada di gagang pedang. Pedangnya Rasulullah SAW katanya. Kecil bentuknya. Pada sahifah tadi ada akhruf, huruf, huruf. Yang masing-masing huruf tadi akan bisa membuka ribuan huruf-huruf yang lainnya lagi. Ini khurafatnya orang Syiah. Dari situ muncul yang namanya Sahifatu Ali. Ini semuanya khurafatnya Syiah. Dan yang paling masyhur dari kalangan mereka barakallahu fikum adalah Mushaf Fatimah. Mushaf Fatimah. Mereka menukil dari tokoh mereka menyatakan wa indana mushafu Fatimah ma fihi ayatun min kitabillah wa innahu la imla'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa khattu Aliyyin biyadih. Mereka meyakini kami memiliki mushaf Fatimah. Di situ tidak terdapat satu ayat pun dari Al-Qur'an Karim. Tidak ada satu ayat pun dari Al-Quran terdapat dalam Mushaf Fatimah. Mushaf ini murni imlaknya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan tulisan tangan sahabat Ali. Disebutkan dalam riwayat yang lain jumlahnya itu dua kali lipat dari Mushaf Al-Quran. Berarti 60 juz. Hituna juz'a. 60 juz. Barakallahu fiikum. Intinya ikhwanatina azakumullah, Syiah ini mereka tidak mempercayai Al-Qur'anul Karim. Mereka punya mushaf tersendiri. Sehingga Al-Qur'annya mushafnya bukan Al-Qur'anul Karim, tetapi memiliki mushaf-mushaf yang lain yang tidak ada padanya satu ayat pun dari Al-Qur'anul Karim. Rabbnya bukan Allah Azza wa Jal. Nabinya bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mushaf Al-Qur'annya bukan Al-Qur'anul Karim. Maka sekte yang semacam ini barakallahu fikum bukan sekte muslim tapi sekte kafir dan memang dikafirkan para ulama kita. Ikhwan fillah jazakumullah, sekte ini dikenal sebagai sekte mengaku-ngaku sebagai sekte yang mencintai Ahlul Bait. Mencintai Ahlul Bait keluarganya Rasulullah alaihi salatu wasalam. Dan ini simbol mereka. Ini simbol mereka. Dengan ini mereka mengelabui umat. Dengan ini mereka menipu umat. Tetapi sesungguhnya barakallahu fikum itu merupakan makar. Makar terselubung Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Makarnya orang-orang Yahudi. Ada beberapa bukti. Kenapa mereka dikatakan kazzabun pendusta. Makirin ahli makar. Makar untuk Islam muslim. Dengan sitar mencintai Ahlul Bait. Di antara buktinya barakallahu fikum. Ialah Ahlul Bait. Ahlul Bait bukan semata-mata Alu Ali. Bukan semata-mata keluarganya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa arba. Syiah Rafidhah mengkhususkan Ahlul Bait dengan Alu Ali, Ali bin Abi Thalib, Fatimah radhiyallahu taala anha, Hasan, Husain dan keturunan Husain barakallahu fikum. Ini mereka. Hanya itu. Padahal ikhwanam din a'azzakumullah yang namanya Ahlul Bait itu bukan hanya Alu Ali. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari Zaid bin Arqam radhiyallahu taala anhu arba ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan nasihat wasiat kepada para sahabatnya di sebuah tempat yang namanya Khum, di dekat Ghadir, dikenal di kalangan kaum Syiah dengan Ghadir Khum. Rasulullah SAW barakallahu fikum menasihatkan kepada para sahabat untuk memperhatikan Al-Qur'anul Karim, yang pertama, dan yang kedua Ahlul Bait. Udzakirukumullah fi ahli baiti, udzakirukumullah fi ahli baiti. Itu di akhir hadis ditanyakan kepada Zaid bin Arqam, siapa itu Ahlul Bait? Dikatakan mereka adalah orang-orang yang diharamkan memakan harta sedekah. Disebutkan mereka itu adalah satu, Alu Ali. Keluarganya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Yang kedua, Alu Abbas. Keluarganya Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu. Yang berikutnya, Alu Ja'far. Dan Alu Aqil. Kalau Alu Ja'far, Alu Aqil, putus. Dikarenakan mereka enggak berkembang. Yang berkembang pesat, Alu Ali dan Alu Abbas. Alu Abbas inilah yang sempat memimpin dunia dengan daulah Bani Abbasiyah. Daulahnya Ahlul Bait. Mereka ini barakallahu fikum hanya mengkhususkan Alu Ali. Membuang yang lainnya. Dan perlu diingat, termasuk Ahlul Bait yang kali pertama dimaukan dengan Ahlul Bait adalah Azwajun Nabi alaihi salatu wassalam. Istri-istri Nabi. Itu pihak pertama yang dikatakan sebagai Ahlul Bait. Syiah, Rafidhah menolak semua tadi. Yang diterima hanya Alu Ali. Dan anehnya, dari Alu Ali yang diterima hanya Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhumah. Ini yang dielu-elukan. Husain, Husain, Husain, Husain. Husainiyat, Husainiyat, Karbala, Karbala, Karbala. Semuanya Husain. Hasan bin Ali tidak digubris. Ini menunjukkan kedustaan mereka. Menunjukkan makar mereka. Kalau seandainya mereka mencintai Ahlul Bait, tentu mereka mencintai Azwajun Nabi. Istri-istri Nabi SAW. Tapi pada kenyataannya mereka meyakini tentang Aisyah radhiyallahu ta'ala anha sebagaimana kaum munafikin. Menuduh Aisyah selingkuh berzina. Itu sampai sekarang. Padahal Al-Quranul Karim telah mensucikan Aisyah. Barakallahu fiik. Bahkan di dalam apa namanya syahadat mereka, ya Fan. Ketika mereka mengucapkan dua kalimat syahadatain. Atau ketika mereka, barakallahu fiikum, menuntun orang lain mengucapkan dua kalimat syahadatain. Ada penambahan kalimat yang menunjukkan dengan terang-terangan bagaimana bencinya mereka kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Mereka punya syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah la syabiha lahu wa la nadhir wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sayyidul khalqi ajma'in. Apalagi wa asyhadu anna aliyan waliyullah. Apalagi lupa saya, Ikhwan. Ditambahkan lagi. Wa ashadu anna Aba Bakr, wa Umar, wa Uthman, wa Aisyah, wa Hafsah finnar. Itu terang-terangan mereka melafalkannya, tersebar luas videonya. Saya bersaksi bahwasanya Abu Bakar Siddiq, Umar, Uthman, Umar, Uthman, Aisyah dan Hafsah dalam neraka. Na'udzubillah minzalik. Bakar ya. Kalau seandainya mereka ini barakallahu fikum mencintai Ahlul Bait, kenapa mereka tidak memunculkan nama Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhumah? Maka disingkirkan. Hasan bin Ali kakaknya Husain. Kalau mereka mencintai Ahlul Bait, kenapa mereka justru membenci Alu Abbas? Justru mereka lah yang menjadi sebab runtuhnya, jatuhnya daulah Bani Abbasiyah. membuat makar besar, konspirasi besar dengan kaum musyrikin, musuh-musuh agama, untuk meruntuhkan daulah Bani Abbasiyah. Makar ya ikhwan, itu hanya semata-mata slogan saja. Mereka sesungguhnya ingin menghancurkan Islam dari dalam, tapi menggunakan slogan Ahlul Bait. Bukti yang kedua, yang menamakan mereka dengan Rafidhah adalah tokoh Ahlul Bait, Zaid bin Ali rahimahullahu ta'ala. Disebutkan oleh Al-Syeikh Al-Allamah Al-Syeikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala dalam bukunya Al-Ilhad Al-Khumayni fi Ardil Haramain di halaman yang ke-41. Beliau mengatakan Ar-Rafidah humul ladzina rafadu Zaid bin Ali hina sa'aluhu an Abi Bakr wa Umar fatarahhama alaihima faqalu idhan narfuduka faqala idhabu faantum rafidah. Kata Syekh rahimahullah, Rafidah ialah orang-orang yang menolak, orang-orang yang meninggalkan Zaid bin Ali rahimahullah ketika mereka bertanya kepada Zaid bin Ali tentang dua orang sahabat yang mulia, Abu Bakar wa Umar. Ternyata Zaid bin Ali mendoakan rahmat untuk keduanya. Tarahhama alaihima rahimahumullah. Maka mereka menolak. Mereka mengatakan, idzan narfuduka, kalau itu jawabanmu, itu akidahmu, kami tolak kamu. Kami pergi dari kamu. Maka Zaid bin Ali mengatakan, idhabu, pergi dari sini. Fa'antum rafidah. Kalianlah Rafidah. Justru tokoh mereka yang barakallahu fikum menjuluki mereka dengan kata-kata Rafidah. Mengaku cinta Ahlul Bait, ternyata Ahlul Bait sendiri yang membenci mereka. Ahlul Bait sendiri, tokoh-tokoh mereka sendiri yang menjuluki mereka dengan Rafidah. Firqa yang sesat barakallahu fikum. Nah, bukti yang lainnya lagi ialah beberapa riwayat-riwayat yang dinukil dari Ahlul Bait yang merupakan tokoh-tokoh mereka yang ternyata barakallahu fikum mendustakan akidah mereka. Diriwayatkan dalam buku mereka, dalam buku Al-Irsyad karya Al-Mufid, tokoh mereka menukilkan doa yang dipanjatkan oleh Al-Imam Husain, kata mereka, Husain bin Ali bin Abi Thalib, tokoh yang selama ini mereka gandrungi, mereka jadikan sebagai slogan Ahlul Bait mereka. Ternyata Husain bin Ali radhiyallahu taala anhuma mendoakan kejelekan atas mereka. Doanya, Allahumma in matta'tahum ila hin fafarriqhum firaqa waj'alhum tara'iqa qidada wa la turbil wulata 'anhum abada. فَإِنَّهُمْ دَعَوْنَا لِيَنْصُرُونَا ثُمَّ عَتَوْا عَلَيْنَا فَقَتَلُونَا. Doa sekaligus membongkar kedok dan makarnya Rafidah. Doanya, ya Allah, kalau engkau memberi kenikmatan hidup kepada mereka sampai waktu yang akan mendatang, maka cerai berikan mereka ya Allah menjadi firqah-firqah. Jadikanlah mereka bertariqah-tariqah yang jumlahnya banyak centang perenang. Dan janganlah engkau ya Allah membuat riba para penguasa-penguasa muslim atas mereka. Jangan sampai penguasa meridai mereka. Katanya Husain, fa innahum da'auna liyansuruna Sesungguhnya mereka dahulu, mereka ini memanggil kami, memanggil saya untuk membela saya. Tsumma atau alaina faqataluna. Kemudian ternyata mereka inilah yang menyerang kami, lalu membunuh kami. Itu disebutkan dalam buku mereka sendiri. Terbongkarlah dari sini, barakallahu fikum, ternyata orang yang selama ini mereka jadikan sebagai simbol ahlul baitnya mereka, Husain, Husain, Husain, ternyata Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhuma yang mendoakan celaka bagi mereka, mendoakan kejelekan atas mereka, dan membongkar kedok mereka. Ternyata mereka lah pembunuh Husain. Mereka inilah yang membunuh Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan dibongkar oleh para ulama sejarah dalam buku-buku mereka. Ternyata pembunuhnya bukan siapa-siapa. Yang membunuhnya adalah Syiah Rafidhah. Maka ketika mereka mengaku mencintai Ahlul Bait, itu makar. Makar-makar Yahudi di balik itu semuanya. Allahul Musta'an. Ini mereka langsung Ahlul Bait yang ternyata membenci mereka, berlepas diri dari mereka semuanya. Disebutkan dalam riwayat yang lain, diriwayatkan dari Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhuma, suatu hari beliau bermajlis dengan ahlul Irak, orang-orang Irak. Ketika itu orang-orang Irak adalah Syiah. Ketika dalam majlis, mereka memperbincangkan sahabat Abu Bakar wa Umar. Ternyata mereka ini mencela, melaknat Abu Bakar wa Umar. Di depan siapa? Di depan Hasan bin Ali. Maka Hasan bin Ali mengatakan, diam. Apakah kalian ini termasuk muhajirin? Dibacakan ayat yang memuji orang-orang muhajirin di Al-Hasyr. Bukan, kata mereka. Apakah kalian orang-orang Ansor? Sahabat Ansor, dibacakan ayat yang setelahnya di Al-Hasyr yang menyebutkan keutamaan sahabat Ansor. Bukan. Katanya Hasan bin Ali, kalian bukan muhajirin, bukan Ansar. Dan saya yakin, kalian juga bukan orang ketiga yang disebutkan dalam terusan ayat. Kaum mukminin yang mendoakan kebaikan untuk para sahabat. Bukan yang ketiga ini pula. Lalu diusir oleh sahabat Hasan bin Ali sambil mengatakan, antumul mustahzi'una bil Islam. Walastum min ahli. Kalian ini sesungguhnya orang-orang yang mengolok-olok Islam. Dan kamu bukan termasuk ahli Islam. Dikafirkan oleh Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhuma mereka-mereka ini. Naam. Sangat jelas, sangat gamblang. Bagaimana Ahlul Bait, tokoh-tokoh Ahlul Bait yang justru membongkar penyimpangan-penyimpangan Syiah, makar-makar Syiah. Sehingga dusta besar, kebohongan besar yang dimunculkan oleh orang-orang Syiah Rafidhah ketika mereka mengaku mencintai Ahlul Bait. Dan Syiah dikenal sebagai sekte pembohong, ikhwan. Pendusta besar. Barakallahu fikum. Diriwayatkan dari Imam Malik rahimahullahu ta'ala, ditanya tentang Rafidhah, su'ila Malikun 'an Rafidhah. Al-Imam Malik ditanya tentang Rafidhah, faqala, beliau mengatakan, la tukallimhum wa la tarwi 'anhum fa innahum yakdzibun. Kalian jangan mengajak bicara mereka, Jangan meriwayatkan dari mereka. Mereka pendusta. Mereka pendusta. Al-Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan, lam ara ahadan ashhada bizur min ar-Rafidhah. Aku belum pernah melihat seorang pun yang paling suka bersaksi dusta dibandingkan Rafidhah. Ucapan Imam Syafi'i rahimahullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan dalam Minhajus Sunnah pernyataan, kata beliau rahimahullah, wa qad ittafaqa ahlul ilmi bin naqli war riwayat wal isnad ala anna ar-rafidata akdhabu tawa'if wal kadhibu fihim qadim wa li hadha kana a'immatul islam ya'lamuna imtiyazahum bi kathratil kadhib. Telah sepakat, kata Ibnu Taimiyah, telah sepakat para ulama, ulama-ulama penukilan, ulama riwayat, ulama isnad, ini ulama ahli hadis, mereka sepakat menyatakan bahwasanya Rafidhah sekte yang paling mendusta. Kedustaan pada mereka sudah lama, kata beliau. Hingga para ulama-ulama Islam mengetahui ciri khasnya Syiah dengan banyaknya berdusta. Nah, ini orang-orang Syiah yang mengaku mencintai Ahlul Bait. Ternyata mereka ini pula barakallahu fikum yang didustakan oleh Ahlul Bait. Bahkan mereka ini pula ikhwanu fiddin azzakumullah. Orang-orang Syiah ini pula ikhwanu fiddin azzakumullah. Justru mereka ini mencela, menikam Ahlul Bait. Menikam Ahlul Bait. Disebutkan dalam sebuah risalah, sebuah kitab yang ditulis oleh mantan Syiah. Bahkan dikatakan mantan asistennya Khomeini Ayatul Balalah. Dibawakan di situ Ta'luhum fi Ali. Mereka menikam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu arbah. At-ta'n fi Ali. At-ta'n fi Fatimah. Jika mereka menikam Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. At-ta'n fi Husain. Mereka juga menikam, mencela Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhuma. At-ta'n fi Hasan. Mereka juga menta'n, mencela Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhumah. Mereka juga menta'an Ali Zainal Abidin. Mereka juga mencela Al-Imam Shadiq. Dan tokoh-tokoh Ahlul Bait yang lainnya, barakallahu fikum. Sehingga wabih jelas ya ikhwan, mereka ini adalah para dajjalun, para pendusta, dan memang mereka membuat makar besar atas Islam wal muslimin dengan mengaku mencintai Ahlul Bait. Barakallahu fikum. Kemudian Syiah ini khonatina azakumullah dikenal sebagai sekte yang suka berzina dengan level nikah mut'ah. Barakallahu fikum. Di kalangan mereka barakallahu fikum, mut'ah ini termasuk amal wajib. Bahkan memiliki kedudukan yang sangat besar. Fadilah yang sangat besar barakallahu fikum. Mereka bahkan membuat riwayat-riwayat palsu. Riwayat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam katanya. Mereka mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tamatta'a bi imra'atin mu'minah ka'annama zara al-Ka'bah 70 marrah. Barang siapa yang mut'ah dengan satu perempuan mukminah seolah-olah dia telah menziarahi Ka'bah 70 kali. Gimana ya, Pak? Seakan-akan menziarahi Ka'bah 70 kali. Mereka juga menukil riwayat dari Ja'far al-Shadiq. Ini semuanya kan kadzib. Dusta ya. Dia mengatakan innal muta'ata dini wa dinu abai. Faman amila biha amila bi dinina. Wa man ankaraha ankara dinana. Wa taqada bi ghairi dinina. Mut'ah itu agamaku dan agama moyang-moyangku. Barang siapa yang mengamalkan mut'ah, berarti mengamalkan agama kami. Barang siapa yang mengingkari mut'ah, berarti mengingkari agama kami. Dan meyakini selain agama kami. Dia mengkafirkan siapa saja yang tidak mut'ah. Luar biasa. Barakallahu fikum. Disebutkan lagi dalam riwayat yang lain, kata mereka. Ini semua disebutkan dalam buku-buku mereka ya. Dalam buku-buku mereka. Di antara riwayat mereka sebutkan tentang masalah mut'ah. Mereka mengatakan mantamata'a marratan kanat kadarajatil Husain alaihi salam. Wa mantamata'a marratain fadarajatuhu kadarajatil Hasan alaihi salam. Wa mantamata'a salasa marrat kanat darajatuhu kadarajatil Aliyin radhiyallahu ta'ala anhu alaihi salam. وَمَنْ تَمَتَّعَ أَرْبَعَ مَرَّتْ فَدَرَجَتُهُ كَدَرَجَتِي. Mereka membawakan riwayat dari Rasulullah SAW. Katanya Rasul, ini mereka punya kesan ya, Pak. Barang siapa yang mut'ah satu kali, maka derajatnya dia sama kayak Husain. Yang mut'ahnya dua kali sama kayak Hasan. Yang mut'ahnya tiga kali sama kayak Ali bin Abi Thalib. Barang siapa yang mut'ahnya empat kali, sama kayak aku, kata Rasul. Nah, kalau mut'ahnya lima kali, sama kayak siapa ya, ikhwan? Nah, kalau sehari lima kali, nah kayak siapa ya, ikhwan? Allahul Musta'an. Ini mereka. Ini mereka. Dan mereka ini, barakallahu fikum, luar biasa. Semua di mut'ah. Semua di mut'ah. Perempuan yang free. Tahu free ya, jomblo. Di mut'ah. Istrinya orang. Di mut'ah. Di mut'ah ya kan. Bahkan dinukil oleh istrinya Jalaluddin Rahmat. Sama namanya. Sama jenis. Emilia itu. Bikin postingan. Terkait dengan masalah mut'ah itu. Terkait dengan fadilahnya. Wanita beristri mut'ah dengan tanpa izin sang suami. Izin suami tanpa izin lebih afdal. Allahu musta'an. Pelacur-pelacur di mut'ah. Diizinkan sama mereka. Bukan sama syaitan hadi. Bukan postingan dia. Dari bukunya dia tadi terkait dengan masalah. Boleh ah dengan pelacur-pelacur. Dalam rangka untuk menjaga kehormatan dia. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan dibongkar kedok oleh asistennya Khomeini. Khomeini ini ayatul balalah, tokohnya Syiah yang mereka agung-agungkan, barakallahu fikum. Dia mut'ah dengan bayi kecil, bayi perempuan. Bayi yang masih disusui. Tiflah Rabi'ah. Bahkan disebutkan dalam riwayatnya mereka terkait dengan masalah anak yang masih kecil, al-jariyah as-saghirah, hal yatamatta'u biha ar-rajul, perempuan yang masih kecil, apakah bisa dimut'ah? Jawabannya na'am. Na'am. Berapa batasan usianya? 10 tahun. Ini sebagian riwayat. Pada kenyataannya, barakallahu fikum, diceritakan dalam bukunya ini oleh Sayyid Husain Al-Musawi. Ini asistennya Khomeini, tobat dari Syiahnya, menulis kitab Lillah Summa Litarikh. Pas yang kita ambil, dia membongkar pemahaman Syiahnya. Saya belum tahu persis apakah dia sebagai seorang Sunni murni setelah itu. Wallahu a'lam. Tanyakan sama yang lain. Yang jelas, dia tobat dari Syiahnya membongkar penyimpangan-penyimpangan mereka. Di antaranya Khomeini. Cerita langsung. Ya, asistennya ya, Pak. Bagaimana Khomeini ini mut'ah dengan tislah saghirah. Gadis kecil. Bahkan mut'ah dengan Rabi'ah. Bayi yang disusui. La ba'sa. Ini ucapannya Khomeini. La ba'sa bitamattu' birrabi'ah. Dhamnan wa tafkhidhan. Ayyadu'u zakarahu baina fakhidhaiha wa takbila. Jangan tersimakan. Yang tahu maknanya alhamdulillah yang kaya, ya sudah ya. Terlalu tabu menyampaikannya barakallahu fiikum. Ini mereka. Dan itu sampai sekarang ini. Yang namanya mut'ah merupakan jargon Syiah. Dan itu yang membuat banyak pihak tertarik dengan yang namanya Syiah Rafidhah. Dikarenakan ada iming-iming. Mut'ah tadi. Wallahul musta'an. Tidak heran kemudian banyak dari kalangan perempuan-perempuan Syiah terkena banyak penyakit kelamin. Perempuan-perempuan mereka kan bahasanya kan bercadar. Hijab besar, cadar, tapi kena penyakit kelamin. Itu perkara yang biasa. Dibongkar oleh banyak pihak, terutama di wilayah Bandung sana. Ya. Bandung, lautan Syiah. Nah, barakallah itu. Itu bukan lagi rahasia khusus, tapi sudah umum. Ya. Perempuan. Banyak yang terkena penyakit kelamin, barakallah itu. Bahkan di tengah-tengah mereka ini, khadum tina azakumullah, ada yang disebut dan diistilahkan dengan i'aratul farj. Na'udzubillah min dzalik. Meminjamkan itu kepada orang lain. Ini ketika pasangan suami istri. Yep. Ketika sang suami barakallahu fikum hendak bepergian jauh. Mereka menitipkan istrinya kepada orang lain. Baik. Imma ila shadiqihi, teman dekatnya dia, au qaribihi atau kerabatnya dia, au jarih tetangganya, atau ayyu shakhsin kana yakhtaru. Atau laki-laki manapun yang dia pilih dititipkan kepada orang tadi. Saya musafar agak lama ini, titip istri saya. Barakallahu fikum. Alasannya supaya tidak mengkhianati sang suami ketika ditinggal safar. Titip itu nak kemudian titip barang kamu taruh. Titip barang silakan kamu nikmati. Yasna'u biha ma yurid. Dipersilakan untuk berbuat apa saja dengan perempuan tadi yang merupakan istrinya. Na'udzubillah min dzalik. Disebut dengan i'aratul harij. Allah. Ini yang namanya Syiah, ikhwan. Itu masih ringan. Kalau sebenarnya lebih besar lagi. Ya, Tuhannya bukan Allah, Rabbnya bukan Allah, Rabbnya bukan Rasul, Qurannya bukan Al-Quranul Karim. Itulah. Yang ini bentuk kemaksiatan mereka, fasiknya mereka, bahkan bid'ahnya mereka. Jika mereka meyakini ini perkara yang wajib. Ini perkara yang wajib, barakallah. Sehingga mereka itu sesungguhnya para zunat. Ya, para pelacur-pelacur terselubung. Kalau bahasa lebih keren dikit, melaksanakan tindakan prostitusi terselubung. Prostitusi kan bahasanya keren gitu ya. Tapi kurang mantep gitu ya. Dikatakan zani, zaniyah. Barakallahu fikum. Na'udzubillah min dzalik. Jam berapa ya? Jam 9:30. Mau istirahat apa lanjut? Muhammad akan balik misalnya jam 10 pagi. Beliau akan lebih banyak menyoroti tentang masalah sikaman Syiah terhadap para sahabat. Maka saya tidak singgung masalah itu. Terus, saya jam 10. Tidak pakai istirahat. Yakin? Yakin? Lanjut. Masya Allah. Ya. Sekte Syiah ini, barakallahu fikum, juga termasuk sekte penyembah kubur. Mengagungkan kuburan. Bahkan sholatnya mereka ini, barakallahu fikum, tidak menghadap ke arah kiblat, tapi menghadap ke arah jambarnya Khomeini. Jadi kalau sholat, di depan mereka ada gambarnya. Saat gambarnya Khomeini. Sujud, rukuk, situ sudah. Kalau di kuburan, disembah-sembah di kuburannya. Terutama kuburannya Khomeini ayatul dalalah. Ini perkara yang ma'ruf dan masyhur di kalangan kaum Syiah. Yang dengan ini mereka menghidupkan sunnah Yahud, sunnah Nasara, sunnah ahli kitab. Yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, la'natullahi alal Yahudi wa Nasara, ittakhadul kubur ambiyaihi masajid. Kata Rasulullah dalam sebagian riwayatnya menyatakan, laknat Allah atas al-Yahud wa Nasara yang menjadikan kubur-kubur Nabi mereka sebagai masjid. Ketika Ummu Salamah dan Ummu Habibah radhiyallahu ta'ala anhuma menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah gereja yang dilihat di wilayah Habasyah indah, tapi disebutkan ada gambar-gambar foto-foto di sana. Maka Rasul mengatakan, ulaiki idza mata fihim ar-rajulus shalih aw an-nabiyyu shalih banau ala qabrihi masjida wa sawwaru fihi tilka suwar. Wahai istriku, mereka-mereka ini orang-orang Nasara ahli kitab, ketika ada orang soleh yang mati di tengah-tengah mereka atau Nabi mati di tengah-tengah mereka, mereka membuat masjid di atas kuburan Nabi tadi, lalu membuat gambar-gambar Nabi-Nabi atau orang-orang soleh tadi. Ulaiki syirarul khalqi indallah. Mereka adalah makhluk yang paling jelek di sisi Allah Azza wa Jalla. Itu al-Yahud wa Nasara. Syiar Rafidhah mengamalkan yang seperti itu. Terutama pada kuburannya Khomeini. Ayatul Dhalalah. Disebutkan dalam kitab Al-Ilhadul Khomeini di Adul Haramain. Karya Al-Syikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Di bagian akhir risalah ini, barakallahu fikum, dibawakan persaksian salah seorang muridnya beliau kala itu, yang sempat berada di Iran beberapa lama, yang langsung menyaksikan kuburannya Khomeini. Dia adalah Abu Abdurrahman Ahmad bin Abdullah bin Ali Al-Matari, dikenal dengan sebutan Ahmad Al-Matari. Ketika di Iran, dia sengaja datang ke situ sampai dua kali. Penasaran apa yang ada pada mereka selama ini. Disebutkan di halaman, di bukunya Syekh Muqbil di halaman 290 sampai selesai. Saya bawakan dengan global ikhwan, bil makna. Dia mengatakan, saya datang ke kuburannya Khomeini ayatul dalalah di Teheran dua kali. Saya pas kepingin tahu kayak apa sih kuburan dia dan bagaimana perbuatannya kaum mereka ini, Rafidhah. Ketika dari base, dia mengatakan mau ke kuburan Khomeini, diturunkan. Turun dari base, di depan sudah terpampang yang namanya baliho besar atau pelang besar, ada garis panahnya. Ilal haram. Itu tulisannya, ya Pak. Tu al haram. Apa artinya, ya Pak? Menuju tanah haram. Tanah haram, ya Pak. Bukan. Tu kubur Khomeini, enggak. Tu al haram. Menuju kepada al haram. Diikuti. Dikatakan sama dia, kuburan Khomeini itu ada di sebuah masjid yang besar. Di tengah-tengah masjid yang besar. Masjid itu megah. Sangat megah. Menaranya banyak, 4 atau 5, dilapisi emas. Dilapisi emas. Tayyib, dia pun masuk dulu. Mengikuti arah, petunjuk arah, tu al-haram. Gitu ya. Tu al-haram. Diikuti sama dia. Sebelum sampai ke masjid yang dimaksud, dia melihat sebuah makbarah kabirah, kuburan besar. Dia melihat banyak ada laki-laki, ada perempuan, ada anak-anak, semuanya di atas kuburan tadi. Laki, perempuan, anak-anak di kuburan tadi. Ada yang tertawa-tawa, ada yang nangis-nangis, ada yang makan, ada yang minum. Datangnya ada yang berombongan, ada yang sendiri-sendiri. Kuburannya dicat tinggi. Di sekitar situ dia menyaksikan kuburan kathirah. Banyak kuburan. Pada masing-masing kuburan itu diberikan nama-nama sang mayit. Tanggal lahir, tanggal wafat, namanya fulan. Tayib, pada masing-masing kuburan ada fotonya yang mayit tadi itu. Apa yang fotonya? Tidak ada kuat. Luar biasa. Setelah itu, dia melihat banyak orang kumpul. Mereka berhalakoh-halakoh. Ingin lihat. Mereka membawa yang namanya zuhur. Bunga-bunga. Mawar-mawar. Di atas kuburan tadi. Ada satu orang membawa pengeras suara. Dia berdoa. Yang lainnya mengamini. Ada yang nangis. Ada yang pura-pura nangis. Ada yang sedih. Dan saya melihat satu orang wanita tua bangka. Ajus. Tua rendah. Umurnya mungkin 80 tahun sekian. Dia ini yang paling keras nangisnya. Nangis sejadi-jadinya di sini. Katanya beliau, jangan-jangan yang mati ini anaknya. Nah, wallahualam. Lalu berangkat lagi menuju ke arah masjidnya. Ke arah masjid. Sebelum sampai sana, dia melihat di sebelah kanan, di sebelah kiri, itu masjid. Itu ada hurufun kathirah. Kamar-kamar yang sangat banyak. Jumlahnya sekitar 586 kamar. 586 kamar. Sangat banyak sekali kamar-kamar. Ternyata di dalam kamar itu ada kuburan-kuburan. Barakallahu fikum. Dan masing-masing kuburan tadi tertulis namanya fulan bin fulan, lahir sekian, lahir sekian, lengkap dengan fotonya masing-masing. Ingat, fotonya masing-masing. Kayak siapa ya, Kwan? Kayak ahli kita tadi. Yang di Habasyah, yang dikatakan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam itu. Bayangkan. Kamar-kamar. Masing-masing kamar, kuburan. Lengkap dengan nama, tempat tanggal lahir, tempat mati, dan fotonya. Lihat langsung. Terus ya, sampai menuju ke masjid. Gede masjidnya. Di tengah-tengah masjid, ada sebuah bangunan yang besar. Ketika saya masuk masjid, seolah-olah saya sedang ada di tanah haram. Sedang di Masjidil Haram. Banyak orang, laki-laki, perempuan, anak-anak, hilir mudik, sangat-sangat di haram ini. Suasana itu ya. Di tengah-tengah itu ada bangunan besar. Bangunan besar. Ada orang-orang di situ, ada yang ruku, ada yang sujud, ada yang berdiri, ada yang tidur, ada yang makan, ada yang minum, ada yang membaca Al-Quran, atau baca apa yang membaca, sementara askar, tentara-tentara mereka semuanya tersebar di mana-mana, mengamati mereka, mengawasi mereka, sampai dia mendekat ke arah bangunan besar di tengah-tengah masjid tadi. Bangunan itu mirip kayak Ka'bah. Tapi disekat. Itu kayak Ka'bah, disekat. Ini laki-laki, itu perempuan. Dia menyaksikan orang-orang tawaf di situ. Tapi tawafnya gak sempurna. Karena disekat tadi itu. Dari sini, kemudian sini, baik lagi. Kayak sekarang gini ya, disekat. Ini perempuan, ini laki-laki. Laki-laki tawaf. Dari sini, balik lagi. Baik lagi. Perempuan juga demikian. Tawafnya separuh putaran. Baik lagi. Dikarenakan sekat. Tawaf. Penasaran lagi. Bangunan apa? Dia mendekat. Mendekat. Mendekat. Mendekat. Begitu mendekat dia mendapati kayak ada ruangan kaca. Ketika dia noleh di kaca itu ternyata di dalam situlah kuburannya Khomeini. Ditawafi. Di situ numpuk uang banyak sekali. Tenggelam dengan uang. Di dinding kaca itu ada lubang kecil. Digunakan mereka untuk infak dan sedekah. Ditujukan untuk Khomeini. Mengerikan. Yang rukuk, yang sujud, yang sholat, yang berdiri, yang ini, yang makan, yang minum, yang nangis, semua di situ. Yang tawaf lagi perempuan, yang menempelkan pipinya di dinding kaca tadi, begini-begini kan, seperti mirip kayak di Ka'bah. Itu kuburnya Khomeini yang disembah sama orang-orang Syiah Rafidhah. Fulusnya, ini bisnis menggiurkan. Sempat diposting oleh sebagian ikhwan foto, dicantumkan kepada kami, kepada kita ikhwan, itu beberapa petugas itu mengumpulkan semua uang yang ada di kubur Khomeini, jadikan satu, sampai berkarung-karung. Dihitung, kemudian dikareti begitu, kayak satu kotak besar, uang semuanya ikhwan. Luar biasa. Bisnisnya ikhwan. Intinya ikhwan bin azakumullah, mereka ini adalah para penyembah kubur, bukan menyembah Allah Azza wa Jal. Mereka menyembah Khomeini ayatul dalalah. Mereka sama dengan ahli kitab. Ahli Yahud wa Nasara. Yang menyembah nabi-nabi mereka. Nabi mending. Lah ini menyembah ayatul dalalah. Khomeini. Yang dikafirkan dari para ulama. Adapun kalau anda menyaksikan. Nyatanya mereka punya masjid. Menghadap ke arah kiblat. Itu taqiyah. Ciri-ciri mereka ialah barakallahu fikum ketika sholat. Mereka tidak mengucapkan amin. Yang pertama. Yang kedua, mereka tidak meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dada. Dibiarkan begini. Ketika mereka salam dan tidak mengatakan assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi. Tapi mengatakan khanal amin, khanal amin. Dan tangannya begini. Jadi bukan pakai tasyahud begini. Tapi tangannya begini, begini. Bahkan mereka di sebagian sekte mereka yang tidak pernah yang namanya enggak pernah yang namanya sujud. Karena mereka mengatakan semua tanah yang ada najis. Yang suci hanya tanah Karbala. Kalau mereka pun sujud, bawa lempengan-lempengan untuk sholat, sujudnya di situ. Ini lempengan dari Karbala. Tempat terbunuhnya Husain bin Ali bin Abi Thalib yang mereka bunuh sendiri. Allahul musta'an la haula wala quwwata illa billah. Hakadha syiar Rafidhah. Mereka ini qul inna a'udzubikumullah dalam sejarah selalu berkonspirasi dengan musuh-musuh Islam. Berkonspirasi dengan al-Yahud wa Nasara. Berkonspirasi dengan Tatar untuk menggulingkan menjatuhkan daulah Bani Abbasiyah. Tokoh mereka ketika itu namanya Ibnul Alqami. Ibnul Alqami Al-Wazir. Rafidhi Khafif katanya para ulama. Inilah sosok pengkhianat bangsa. Yang dengan sebab dia ulama-ulama. Para jenderal-jenderal. Para menteri-menteri daulah Bani Abbasiyah. Disembelih, disantai oleh kaum Tatar. Yang sebelum dibukakan pintu untuk menyerang wilayah Islam ketika itu dan jatuhlah daulah Bani Abbasiyah ke tangan kaum Tatar dengan sebab pengkhianatan Ibn al-Qami al-Rafidhi al-Khabith. Belum lagi ihwanatina azakumullah kekejaman-kekejaman kaum Syiah telah membantai kaum muslimin sangat luar biasa. Peristiwa-peristiwa haji jangan dikira baru kemarin ya ikhwan. Dalam sepanjang sejarah kaum Syiah Rafidhah adalah kaum yang selalu mengganggu ibadah hajinya kaum muslimin. Pembantaian-pembantaian terjadi. Kerusuhan-kerusuhan terjadi dengan berbagai macam cara. Tragedi-tragedi Mina yang berulang-ulang kali, itu semuanya pelakunya adalah Rafidhah, Syiah Rafidhah, barakallahu fikum. Walaupun ada sebagian dari kalangan Khawarij. Peristiwa masa lalu di Arafah dan semisalnya, itu kebanyakannya dari kalangan Syiah Rafidhah. Bahkan yang paling kejam yang disebutkan kemarin, ikhwan, bagaimana mereka membantai kaum muslimin di dalam Masjidil Haram, yang sedang tawaf, yang sedang sholat, yang sedang doa, yang berkelantungan di Ka'bah, dibantai semua di situ. Sehingga pelataran tawaf bersimbah darah. Jam-jam dipenuhi dengan mayat-mayat kaum muslimin. Hajar Aswad dicuri sama mereka. Terbunuh di pelataran tawaf 1700 sekian orang. Laki, perempuan, ulama, dan yang lain-lainnya. Di luar sana dibunuh, dibantai 30 ribu orang di gang-gang kota Mekah. Ditawan anak-anak, perempuan dan anak-anak juga sejumlah 30 ribu orang tawanan. Pelakunya mengaku sebagai Allah Azza wa Jalla, Rabbul Alamin. Kafir. Allahul Musta'an. Ini semuanya adalah sejarah berdarah kaum Syiah. Maka waspadai gerakan Syiah. Terutama di zaman sekarang ini, ikhwan fillah azakumullah, Syiah tidak lagi menggunakan takiyah, tapi Syiah sudah menampakkan taringnya. Taringnya, barakallahu fikum. Terang-terangan. Mempersiapkan segala sesuatunya untuk membantai kaum muslimin. Mereka telah berhasil membantai muslimin di Nusairiyah. Di Syria. Sekte Nusairiyah yang ada di Syam, yang diyakini oleh tokoh mereka Bashar Asad, yang digasakan dengan para ulama, itu melakukan pembantaian besar-besaran yang gak diekspos media. Ya. 150 ribu orang lebih dari kalangan kaum muslimin yang mereka bantai. Di Syria. Di Lebanon. Hizbullah. Hizbullah di Lebanon, ya ikhwan, juga membukakan pintu untuk orang-orang Yahudi mengirimkan rudal-rudalnya menyerang wilayah Lebanon. Di Palestina juga demikian. Konspirasi dengan Hamas, Khawarij, ISIS. Satu perkara yang harus disampaikan baik-baik. ISIS juga ternyata dalang di balik mereka adalah orang-orang Iran, Syiah Rafidhah, berkonspirasi dengan ISIS. Tujuannya bukan untuk membantai orang-orang Yahudi, tapi tujuannya untuk bersiap-siap menyerang Biladut Tauhid Saudi. Hati-hati. Yaman mereka upayakan, tapi alhamdulillah gagalkan mereka semua di Yaman. Kelompok Houthah, Syiah, Rafidhah di Yaman. Alhamdulillah, sebentar lagi akan berdiri mereka semua, ikhwan, gagal rencana mereka. Al-Muhim, mereka sekarang terang-terangan menyatakan dan mengkampanyekan penyimpangan-penyimpangan bid'ah mereka, bukan semata-mata paham-paham Syiahnya, tapi sampai pada tingkat fisik. Berbagai macam temuan-temuan ditemukan oleh kaum muslimin, upaya-upaya mereka untuk menyerang Saudi Arabia, dan juga untuk menyerang negara-negara yang kebanyakan mereka adalah muslimin. Maka negara Indonesia jangan merasa aman dari ancaman-ancaman kaum Syiah. Harus diwaspadai. Mereka dikenal sebagai para pengkhianat, para pendusta, orang-orang yang kejam, pembantai kaum muslimin, bahkan pembantai Ahlul Bait, keluarganya Rasulullah SAW. Maka waspadai Syiah, barakallahu fikum. Saya kira cukup untuk saya pribadi, dan insyaallah akan teruskan kembali oleh Al-Ustaz Al-Fadhil Ustazuna Muhammad Barat Sayyid Hafizahullah Ta'ala Wara'ah tentang masalah bahaya Syiah ini, terutama terkait dengan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Tapi tempat diteruskan sampai zuhur lanjut lagi sampai capek, barakallahu fikum. Insyaallah perjumpaan berikutnya pada Al-Asr saya akan sedikit membicarakan tentang jin, meneruskan apa yang disampaikan nanti insyaallah oleh Sayyidina Muhammad bin Marwan Said hafizahullah taala wa rahmah. Takbirillah wa nasbahana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil